Nanti kalau sudah mulai siang, sudah pada rampung setelah hafalan, Abu Darda bertanya, pada hari ini ada undangan akikoh enggak? Ada undangan walimah enggak? Kalau mereka mengatakan, oh enggak ada. Kata Abu Darda, sudahlah kita puasa. Gampang ya kan? Kehidupannya enggak di apa? Enggak di gawe-gawe lah ya, seadanya. Kalau ada, ya paha kambing ya dimakan. Kalau enggak ada ya, jangan dimakan kalau enggak ada, ya kan? Gampang. Hari-harinya, ya, pagi setelah hafalan. Nanti sudah mulai siang, sebelum bubar, ya mungkin ada nasihat, kemudian setelah itu mereka beraktivitas masing-masing. Abu Darda, ini ada cerita yang unik waktu kami ikut salah satu daurah di Riyadh waktu tahun 99 kalau gak salah. Ada pertanyaan ringan, hadiahnya kambing. Ketika daurah waktu itu, pertanyaan seorang syekh, siapa nama Abu Darda? Kan jarang yang kenal ya, kayak Abu Bakar sama namanya jarang yang tahu. Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Utsman. Abu Darda namanya Uwaimir. Waktu itu saya gak ngerti namanya. Kalau kunyahnya sudah sering kita dengar. Ya tentunya Syekh ketika ngasih pertanyaannya, pertanyaan sekiranya gak semua orang ngerti ya kan. Kalau siapa istri, sebutkan salah satu istri Rasulullah, adanya kambing gak semuanya ngerti ya kan. Siapa nama Abu Darda? Bersekian ratus orang atau bahkan ribuan orang, jarang yang ngerti. Abu Darda namanya Uwaimir. Lumayan dapat satu kambing, ya kan? Tapi sayang waktu itu saya nggak ngerti. Kalau ngerti mau tak jawab dapat satu kambing. Lumayan, ya kan? Boleh seorang ya dalam menyampaikan ilmu seperti itu agar memberi spirit. Sebagai nasihat seperti itu. Saya pertanyaan ini hadiahnya tas. Tas isinya kadang kitab sama kudus biasanya. Ya dikasih tas, dalamnya ada kitab, ada kudus. Kan lumayan ya kan, memberi semangat ya kepada Allah. Saya juga kepengen sebenarnya tapi belum mampu ya kan. Buat nanti di akhir masjid ada pertanyaan berarti ya. Nah, nanti tanya ke panitia ini hadiahnya. Ketika Sofan pergi ke Syam dan bertemu dengan keluarga istri, istri Abu Darda, lihat dialog yang bagus antara mertua dan menantu. Yang ini juga sebagai contoh, hendaknya yang namanya mertua dengan menantu itu ya sering apa namanya menjalin komunikasi yang baik. Tidak sering, tidak jarang, ya, tidak jarang terjadi sesuatu antara menantu dengan mertua, antara seorang dengan mertuanya. Terkadang ada seorang wanita sudah menjadi istri bagi seorang laki-laki, tapi dia rasanya seperti anak kecil terus. Ada kekurangan apa lapor ibunya, kekurangan apa lapor bapaknya. Akhirnya kan bapak dan ibunya, ya tanpa mengecek kebenaran berita, akhirnya ya jadi gak enak dengan ya mantunya kan. Atau sebaliknya, seorang laki-laki udah punya istri, ada apa-apa lapor bapaknya, lapor ibunya. Akhirnya ya karena memang berita dari sepihak, akhirnya orang tuanya pun punya penilaian negatif terhadap ya mantunya. Ini gak baik ya seperti ini. Jalin komunikasi yang baik antara menantu dan mertua, ya. Seperti itu. Ketika satu saat sahabat Ali bin Abi Thalib marah kepada istrinya, ya mungkin marah yang wajar. Gambaran marah gak kayak kita lah, mungkin marah yang wajar lah, mungkin ada sesuatu. Ali mungkin karena kalau tetap di rumah waktu itu mungkin jadi gak baik, dia akhirnya ke masjid lah, memutuskan di masjid, istirahat di masjid. Datang Rasulullah ke rumah Fatimah, bertanya, di mana suami kamu, Ali bin Abi Thalib? Kata Fatimah, huwa dha fil masjid. Itu dia sedang di masjid. Rasul ngerti, ada sesuatu ini dengan Fatimah.

ustadz itu hanya setumpuan masalah. Ini walaupun tentu jangan sampai seorang ustadz ya punya pengharapan, terus kalau kamu untung ya masa nggak pernah kesini, giliran ada masalah datang kesini, jangan kayak gitu. Untung atau butung silahkan ya terbuka lebar apa pintu seorang alim untuk siap memberikan arahan, ya siap untuk ya memberikan ya nasihat dan bimbingan. Orang yang dibebani oleh utang itu tolong diberi tempoh, diberi kemudahan. Gak boleh seorang mengajukan orang yang dibebani utang ke mahkamah untuk dihukum, itu gak boleh. Kalau dia itu orang yang jujur, orang yang baik ya, sudah berusaha tapi apa daya, tak sampai sudah. Seusaha-usaha ya Allah, sudah satu tempoh gak sampai ya. Nah, ini gak boleh. Kita adukan di hadapan hakim, kemudian dihukumnya gak boleh. Karena seperti ini rugi dua-duanya, kamu gak dapat pembayaran, dia juga apa? Terpenjara. Makanya Allah mengatakan, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang itu orang yang kesulitan, maka wajib kamu nunggu sampai bisa bayar, sampai apa? Mudah untuk nyahur. Seperti itu. Ya. Dan barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, seorang muslim, maka Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Semua kita punya kekurangan ya. Tapi lebih kepada kekurangan yang sifatnya keagamaan. Kalau fisik ya mungkin semua orang punya. Saya bilang ada kekurangan di sisi keagamaan. Tolong ini dijaga. Jangan kemudian dijadikan bahan untuk menghantam. Kalau dia itu orang yang baik, kita arahkan, kita nasihat. Kalimat menutup di sini bukan berarti menutup pintu amar ma'ruf nahi mungkar tetap. Ada orang, ada ikhwan misalnya, dia masya Allah ngajinya itu rajin, jamahnya rajin. Ini dia masih, maaf, sering ngerokok. Ini sembunyi-sembunyi. Ketemu ikhwan, ya. Ini kan aib, cacat, enggak usah kita bebernya. Sesaat kita misalnya undang atau ayo kita ajak apa makankah atau apa, di sela-sela itu kita ngobrol, kita masuk, itu akan masuk. Dibanding ya misalnya seorang misalnya ya dimarahi, dinasihati dengan yang tidak bijak, mungkin dia lah sudah hancur namanya di hadapan ikhwan, ngapain saya terus saya gini, nyesel saya jadi ikhwan, jadi akhwat saja ya kan, ya gak mungkin lah ya kan ya. Artinya nyesel saya jadi orang ngaji, jadi orang awam saja. Mungkin ada orang seperti itu ya kan. Padahal kamu menjadi orang awam, menjadi orang yang gak awam ya. Hidup ini adalah ajang perjuangan. Itu orang yang apa namanya, terdil jiwanya, gak bisa ngadepi apa masalah ya. Seberat apapun masalah kita apa, kita hadapi dengan ya tawakal Allah. Gak usah sedekat hati kerdil, adepi saja dengan apa? Ya, dengan tawakal Allah. Ini orang yang mukmin yang dia tergelincir, dia malu-malu dan melakukan kesalahannya, ini ditutup, tapi kita nasihat. Tapi orang berbuat maksiat terang-terangan, gak apa-apa kita rasani. Orang minum khamar malah nanti, ayo siapa berani? Ya sudah dua botol, gak teler, kamu berapa? Kalau boleh nih, kita diamkan. Kita tahdir. Hati-hati kamu dari orang ini. Dari dikatakan, la ghibata li fasikin. Tidak ada hukum ngerasani untuk orang yang fasik. Orang berbuat maksiatnya terang-terangan kok. Tanpa kita beritakan pun orang sudah apa? Ngerti, mau dia terang-terangan. Itu enggak ada hukum hibah di sini. Kata ulama. La ghibata li fasikin, tidak ada hukum rasani, tidak ada hukum ghibah bagi orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Ada pun yang sembunyi-sembunyi. Dan dia pun masih malu-malu. Gini tutup, jangan dibebarkan, tapi ada upaya untuk perbaikan pelan-pelan. seperti itu. Benar Rasul di akhir dari hadis mengatakan wallahu ta'ib sebelumnya al-jaza min jinsil amal, balasan setimpal dengan amal. Orang yang biasa membuka aib cacat orang lain, Allah akan beberkan cacatnya dia, aibnya dia. Lagi-lagi kita katakan balasan setimpal dengan amal. Ada menutup kejelekan orang, kejelekan Anda itu. Ada beberkan, Anda sebarkan sesuatu yang tidak berhak disebarkan, aib Anda yang tertutup akan terbongkar susah. Seperti itu. Ini bukan hukum karma ya, tapi ini dalam Islam al-jaza'u min jinsi al-amal, balasan setimpal dengan perbuatan. Kemudian di akhir dari hadis Rasul mengatakan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hamba, Allah menolong hamba selama hamba mau membantu saudaranya. Ambil ya contoh nyata dalam sejarah. Kata ulama al-qasasu junudullah, kisah-kisah adalah tentara Allah yang enggak bisa ditolak. Suatu peristiwa yang apa namanya nyata terjadi, terbukti mujarab, enggak butuh adanya apa namanya enggak butuh adanya kelinci percobaan, ini sudah mujarab sudah. Orang ya di saat dia ngurusi di sini memperhatikan kondisi orang lain, dia akan dicukupi butuhnya oleh Allah. Makanya orang ya yang fakir, ketika dia jujur akan menikah, akan ditolong oleh Allah. Allah mengatakan in takunu fuqara'a yughnikumullahu min fadlihi. Kalau kalian adalah orang-orang yang fakir, Allah akan cukupi kalian dari nikmatnya. Ya. Allah Maha Kaya. Di saat orang itu hanya ngurus diri sendiri kok enggak cukup-cukup, giliran ada yang diurus ada orang lain, yaitu anaknya orang dan anaknya sendiri, anaknya orang berarti kan istri kan, dan anak sendiri oh rezeki alhamdulillah terbuka. Dulu enggak ada gambaran. Sebagian orang itu ya idealis. Saya enggak akan nikah kecuali saya punya rumah yang permanen, kendaraan yang enak, pekerjaan yang mapan. Ya, itu ideal sih. Tapi berapa banyak cita-cita hanya sebatas cita-cita. Sementara orang sudah bergerak, orang sudah sampai tujuan, kita masih dalam dunia apa? Bayangan dan cita-cita. Bismillah. Seorang sahabat Rasul ketika mau menikah ternyata apa? Rasul bertanya, ada sesuatu kemahar? Ada ya Rasulullah. Pulang kamu. Iltamis walau khataman min hadid, tulung cari walaupun hanya cincin besi. Cincin besi kayak apa? Segede-gedenya cincin besi ya. Seberapa lah kalau di rongsok berapa on ya kan? Juga sampai memakai cincin besi kan? Ternyata gak punya juga. Tapi ada tekad memang. Ya. Maka dengan ini ada jalan keluar. Ternyata dia punya hafalan Al-Quran. Ternyata calonnya juga ternyata bukan orang yang matre, bukan orang yang kudu duit akeh. Ya wis rido dengan apa? Diajari Al-Quran. Ingin dia ada akhwat dilamar ya gitu ya. Gampang gitu loh. Kenapa? Ya wanita yang paling ringan mas kawinnya itu yang paling banyak berkahnya. Ya. Aisyaruha aksaruha barokatan. Wanita yang paling ringan mas kawinnya yang paling banyak barokahnya. Kita dengan sebagian wanita uang panaiknya itu mahal. Ya. Berarti Indonesia Timur ada uang apa sih? Panaik gitu ya. Ya. Itu ada sampai tawar-tawaran. Ada sebagian orang belum jadi suaminya sudah didikte. Nanti ya kalau saya jadi istri kamu, pokoknya setiap minggu kan harus bersih. Kalau saya ke mall. Nah, nanti kalau saya gini, kamu kudu eh gini. Subhanallah. Jadi istrinya sudah ngatur, kayak kalau jadi istrinya kamu akan diinjak. Berapa banyak laki-laki yang gagah perkasa ternyata nggak bisa ngelawan istrinya. Hartanya habis. Padahal seorang perempuan udah lemah, tapi laki-laki tadi nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Ayang kan? Lemah. Andai kata telipung ya, jatuh ya kan? Ya. Tapi kalah ya. Kalah jeruk ya kan? Ya kan? Kalah jeruk ya kan? Dengan istrinya. Korbannya dikuras. Nah, iya ada seorang, ya belum lama lah dia. Dia mu'allaf. Dan saya telusuri tadi betul kata ikhwannya, orangnya di sini dulu seorang pengusaha. Dan sukses sebenarnya, perharinya aja puluhan juta dia omsetnya. Sekarang jadi orang kaya. Dia nikah dengan seorang yang materai banget. Ya. Yang ketika masih jadi istrinya saja, ubarannya itu sering dikirimkan ke keluarganya di seberang sana, di bumi sana lah. Ketika suaminya mengalami kesalahan tunggal, patah dan apa namanya, biaya banyak, usahanya itu enggak jalan, istrinya khianat, hartanya dievakuasi, diboyongi, ya. Kemudian dia minta cerai, anaknya diboyong. Selamat jalan gitu. Ya. Ini bukan cerita bohong, kenyataan. Dan saya sudah klarifikasi ke beberapa teman, betul ini tokonya di sini nih, kurang. Kami juga langganan beras biasanya. Kami langganan ini. Ngerti ya, betul itu. Berarti ini orang benar berarti. Ceritanya seperti itu. Kondisinya sekarang mengenaskan. Hati-hati pilih jodoh, ya kan? Orang kalau kita memilih teman yang berpisah saja kita suruh milih teman, apalagi teman seranjang dengan kita. Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalili fal yandur ahadukum man yukhali. Seorang itu agamanya ngikuti agama temannya. Lihatlah siapa yang menjadi temannya Anda. Kalau ini temannya berpisah, kadang ketemu, kadang pisah, itu saja kita selektif, pilih-pilih. Ya. Apalagi teman seranjang, teman serumah. Jangan prinsipnya asal wedok, ya kan? Asal wedok ya banyak itu ya. Enggak boleh seperti itu, ya. Harus selektif, ya. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sejarah telah membuktikan bahwa orang yang dia itu lulus dalam membantu saudaranya, dia akan dibantu oleh Allah suatu saat nanti. Ya, baik cepat atau lambat dia akan ya mendapatkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa jadi diberi rezeki oleh Allah, dimudahkan urusannya dengan sebab dia mengurusi saudara-saudaranya. Ketika saat Ibnu Abi Waqqas meminta jatah harta rampasan perang yang lebih karena dia merasa dalam perang ini beliau punya jasa yang banyak, maka Rasulullah menasehati, innama tunsaruna wa turzakuna bi du'afaikum, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalian ditolong oleh Allah, kalian diberi rizki oleh Allah dengan sebab orang-orang du'afa, orang-orang lemah dari kalian. Orang-orang yang kuat, gagah perkasa, bisa nenteng senjata. Orang-orang lemah yang mereka tertahan karena sakit. Hati mereka selalu menyertai para pejuang. Doa mereka menyertai para mujahidin. Ketulusan mereka adalah senjata yang ampuh yang bisa menumbangkan lawan. Kalau ini dengan kekuatan fisiknya, kalau ini dengan kekuatan doanya. Jangan kira bisa jadi dakwah yang kita rasakan saat ini, di mana masyarakat alhamdulillah penerimaan terhadap dakwah ini kian hari kian ya menggembirakan. Bisa jadi itu bukan semata-mata upaya dari kita, jeripaya kita, bisa jadi ada doa dari orang-orang yang kita enggak ngerti dia

Siapa bilang Islam enggak menjaga perasaan orang lain? Nanti kan ada perincian enggak sampai di sini loh. Hingga saya harapkan nanti beraduhur lanjut lagi, khawatir nanti salah paham. Karena menjaga perasaan orang enggak usah amar ma'ruf nahi mungkar, ya keliru. Sedangkan orang tua ketika diingatkan, "Pak, Mas, tolonglah nasihati anak Bapak, gini-gini ya." Bapak kan ngerti. "Mas, saya enggak mau lah nanti kalau anak saya nasihati akan mutung. Saya ingin jagakan perasaan anak saya." Ini keliru yang kayak gini. Makanya nih nanti pembahasan ini agak panjang. Karena khawatir orang salah paham. Dikira ya karena menjaga perasaan orang akhirnya ya sudahlah masing-masing ya, orang yang mau sholat ya kita jaga perasaannya, orang tidak sholat, orang yang sholat kita jaga, yang tidak jaga kita jaga, bukan lagi. Kewajiban kita itu banyak, enggak cuma menjaga perasaan tapi juga ada amar ma'ruf nahi mungkar itu jalan. Makanya tadi kayak menutup aib seorang muslim itu juga dilihat, kalau memang dia berbuat maksiatnya terang-terangan, enggak apa-apa kita beberkan kejelekannya. Orang berbuat maksiat terang-terangan kok tanpa kita beberkan orang mengerti, boleh kayak gini kita rasani. Ngerasani orang gini boleh. Lawi bata difasik. Nanti akan ada banyak dalil tentang ya bahwa kita juga menjaga perasaan saudara-saudara kita. Kondisi kejiwaan mereka kita perhatikan. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu berkata, "Ataina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shabibatun mutaqaribun fa aqamna 20 yawman wa lailah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan falamma dhanna anna qad ishtahina ahlana faqad ishtaqna sa'alna amman tarakana fa'dana fa'akhbarnahu qala irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim wa'allimuhum wa'muruhum." Subhanallah, hadis ini luar biasa. Faedah-faedah yang terkandung pada yang sangat banyak. Dari Malik bin Khairis radhiyallahu anhu berkata, hadis Bukhari Muslim, "Kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami, saya atau kami beberapa pemuda yang sebaya. Kami tinggal di sisi Nabi 20 hari. Belajar di majelisnya Nabi 20 hari. 20 hari 20 malam. Dan adalah Rasulullah," kata Malik bin Khairis, "seorang yang penyayang, orang yang lembut. Tatkala Nabi mengira bahwa kami sudah rindu pada keluarga kami, Nabi pun bertanya, 'Siapa yang ditinggal oleh kami dari keluarga?' Kami pun memberitahu beliau, 'Meninggalkan anak, istri, wa keluarga.' Rasul mengatakan, 'Silahkan kalian pulang. Silahkan kalian pulang menuju keluarga kalian. Tinggallah di tengah-tengah mereka, ajarilah mereka dan perintahkan mereka.'" Disebut dalam hadis yang lain, "Fa'idha hadaratis salatu fal yu'adzil lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum." Kalau waktu sholat sudah datang, maka salah seorang dari kalian mengumandangkan azan dan orang yang paling tua yang imami. Di sini ada beberapa faedah barakallahu fikum. Para sahabat dulu rihlah melancong, dahulu mereka meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga untuk dekat ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menimba ilmu. Kemudian umur muda adalah umur yang sangat-sangat tepat untuk seorang memperbanyak khazanah, memperbanyak ilmu pengetahuan. Karena para pemuda di tangan para pemudalah tentunya setelah pertolongan dari Allah nasib dari umat ini, tentunya setelah izin dari Allah. Sejarah telah membuktikan bahwa para pemudalah mereka yang memikul

Kalau enggak bisa bareng dikasih dari yang wajar. Karena sebagian pembantu itu ya dapatnya dari sisa. Yang terkadang sisa itu banyak, kadang sedikit kan rasanya kurang tersanjung ya kalau orang dapatnya apa? Sisa tinggal tulang-tulang sama dagingnya sedikit nempel misalnya. Beda dengan ini belum dimakan ini. Silahkan kau makan. Ayo makan bareng-bareng, kalau Anda enggak bisa bawa ke sana. Itu tersanjung, Bang. Akan tulus itu. Ya, pembantu Anda. Enggak akan jemu, enggak akan bosan itu. Ya, memberikan pelayanan kepada Anda, memberikan servis kepada Anda. Ini yang bisa saya sampaikan, insyaallah kita lanjutkan. Wallahu taala alam sawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.